بسم الله بسم الله طيب خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا أحييكم بتحية أهل الجنة تحياتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ بخير؟ ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله كما ترون أنا بخير كذلك فقبل أن نبدأ نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فقبل أن نواصل ما قد أخذنا ينبغي لنا أن نراجع ما قد مضى من درسنا فهمتم ولا ما فهمتم؟ فهمتم؟ كلكم عربي صح؟ كلكم متكلم باللغة العربية صح ولا لا؟ منكم من في الصف الأول في التخصص للغة العربية صح ولا لا؟ ومنكم من في الصف الثاني ومنكم في الصف الثالث ومنكم تكملي صح ولا لا؟ صح أم لا؟ صح. إذن أنتم متكلم بالعربية المفروض المفروض ولكن الواقع هكذا ما في مشكلة. فسبلم أنا ingin mulai أنا ingin apa ya mengerti antum dari mana aja, antum dari mana aja. Supaya apa sih? Kita bikin nisbat, kita bikin nisbat. Antum bikin kabilah. Ana sering yang pernah ikut tahsin sama ana, pasti ana sudah kasih tahu. Antum harus bikin kabilah. Memiliki marga itu bukan haknya orang Arab saja ya. Memiliki marga itu bukan haknya orang Arab saja. Tapi itu adat yang baik, itu adat yang baik yang bisa antum tiru, yang bisa ditiru. Bukan apa-apa ketika antum mendengar seseorang belakangnya ada nama Hamengkubuwono, kira-kira gimana? Apa yang pertama terbesit dalam diri antum? Sultan, bangsawan, ya enggak? Tapi bukan itu, hakikatnya bukan itu. Hakikatnya bukan itu yang anda maksud. Yang anda maksud adalah ketika antum sudah berusaha menjadi orang yang saleh, kemudian antum sudah menebarkan banyak kebaikan, bukankah antum ingin anak-anak antum pun melakukan hal yang sama atau lebih, ya enggak? Atau paling tidak merasakan efek usaha antum sudah menjadi orang yang saleh. Dengan memberikan nisbat, memberikan nisbat dalam keluarga kita gitu, itu akan memberikan efek secara psikologis, efek secara psikologis terhadap anak keturunan kita, bahwa kita ini keturunan orang saleh, kita ini keturunan seorang talibul ilmi, bahkan insya Allah dari antum insya Allah akan menjadi seorang ulama, kita ini keturunan seorang ulama, kita ini keturunan seorang pendakwah. Itu secara psikologis akan mempengaruhi karakter anak-anak kita. Mau tidak mau mereka menanggung besarnya nama ayahnya, mau tidak mau. Oleh karena itu ini merupakan suatu hal yang bisa. Nah, ini yang mengganggu konsentrasinya begini-begini ini. Baik, nanti saja. Insyaallah nanti antum menonton. Ada beberapa kabilah yang di Arab Saudi. Ana cerita di Arab Saudi ya. Itu ada beberapa kabilah yang menjadi favorit untuk dijadikan tentara nasional, untuk dijadikan tentara nasional negara Arab Saudi. Itu ada beberapa kabilah yang favorit. Selalu kalau ada tentara paling kabilah itu selalu diutamakan. Karena kabilah itu terkenal apa? Kaku pertama. Iya, orangnya polos, orangnya enggak bisa diajak negosiasi. Kedua jujur. Yang ketiga sederhana. Ini karakter kabilah yang mereka dapatkan dari tarbiyah orang tua kakek-kakeknya. Jadi antum sudah capek-capek talabul ilmi, mengorbankan semua, harapannya itu menjadi jariah, itu menjadi jariah yang karakternya antum teruskan ke anak-anak antum, seperti itu. Taib, kita akan berkenalan. Kita bikin nisbat. Ya, taib. Kita mulai dari sebelah kanan. Antum dari mana? Asalnya daerahnya apa? Mujassim. Mujassim. Anda mau bilang Mujassimi khawatir. Nanti dikira. Auzubillah, nanti dikira apa namanya? Tariqah-tariqah Aqadiyah. Apa? Mujassim. Sulit juga ya. Lala. Mujassim. Coba antum urun coba apa coba? Mujassim. Mijasmi, mungkin mijasmi, mungkin mijasmi, mungkin mijasmi. Me itu biasanya mi, cenderung kasrah. Mijasmi atau seharusnya enggak harus dengan daerah, enggak harus dengan daerah. Antum boleh pakai apa saja. Yang antum sukai ya kan. Seperti antum pernah mendengar nama seorang sahabat mungkin yang namanya belakangnya Al-Kalbi. Dihya. Al-Kalbi pernah dengar? Baik. Karena ada sifat dalam watak kalb yang seharusnya ditiru oleh manusia. Yang seharusnya ditiru oleh manusia. Apa itu sifatnya namanya? Al-wafa. Nama sifatnya al-wafa. Apa? Menepati janji. Oleh karena itu, kabilah tersebut terkenal dengan watak itu akan diturunkan dengan stempel nama seperti itu. Harapannya generasi berikutnya ketika mengerti namanya itu mengingat bahwasannya saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang menepati janji. Antum dari mana? Panggung baru. Aduh susah-susah sih. Udahlah lanjut aja lah. Nyerah nah nyerah. Baik. Pikir sendirilah ya. Pikir sendiri antum coba-coba sendirilah. Cari suatu makna. Boleh makna, tidak harus benda ya, tidak harus benda yang hissi, boleh maknawi. Mungkin antum pernah dengar yang belakangnya namanya Lutfi. Pernah dengar enggak? Ma'ruf ya. Ma'ruf dari pekalongannya enggak? Lutfi. Makna lutf ini artinya apa? Lutf itu artinya apa? Lembut. Betul. Harapannya memiliki apa? Anak cucu yang mewariskan sifat lembut seperti itu. Pilih suatu makna yang antum sukai. Suatu hari misalnya ya kan, dari salah satu dari antum punya perusahaan besar. Nah, punya perusahaan besar semisal Pertamina misalnya. Terus daftarlah seseorang ya kan dari kampung, bajunya lusuh misalnya gitu. Namanya siapa? Namanya Fulan Ibn Fulan Lutfi. Wah, saya kenal dengan kabilah ini. Apa maknanya? Paling tidak background anak ini secara tarbiyah, secara karakter sudah mulai terbaca. Sudah mulai terbaca. Oleh karena itu penting untuk mewariskan kebaikan antum ke generasi-generasi berikutnya. Supaya orang tahu bahwa anak ini itu dari tarbiyah Fulan bin Fulan gitu loh. Anak ini ditarbiyah oleh keluarga yang di dalamnya diisi dengan ilmu, diisi dengan amal saleh seperti itu. Perkara yang berkaitan dengan maslahat duniawiyah dan ukhrawiyah. Secara duniawiyah akan memberikan kemudahan. Misalnya ada Fulan, misalnya anak contohnya. Anak belakangnya namanya Azmi. Anak dulu di sana dikira orang sana. Padahal karena Azmi ini nisbat kabilah biasanya dari Mesir. Biasanya dari Mesir. Jufri, pernah dengar? Azmi, seperti itu orang Mesir. Itu contohnya seperti itu. Jadi suatu hari antum ketemu anak keturunan anak, ya kan? Misalnya lagi daftar kerja ke tempat antum, ada nama Azminya, tolong diterima. Iya. Maksudnya seperti itu. Jadi antum kenal gitu loh. Oh, ini backgroundnya, background orang tuanya seperti apa? Betul. Terus menikahkan. Kalau di Arab Saudi itu nggak ada, jarang sekali kesempatan wanita untuk berkomunikasi dengan calon yang akan menikah. Itu biasanya akan dikabari setelah nikah. Iya. Jadi wali itu urusannya si calon mempelai laki-laki ini urusannya dengan wali semuanya sampai selesai akad, enggak ada urusan dengan wanitanya. Kemudian wanitanya dikabari, "Kamu sudah saya nikahkan." "Sama siapa?" "Sama Fulan bin Fulan dari kabilah ini." "Oh ya, ma'ruf," seperti itu. Tenang gitu. Ketika mengerti, "Oh ya, laki-laki ini berasal dari keluarga yang menjaga muru'ah misalnya, ya kan, menjaga martabat, menjauhkan diri dari maksiat, kemudian terkenal dengan kesolehannya, dengan kedermawanannya, udah tenang. Jadi manfaatnya banyak, ya kan, untuk permasalahan muamalat, permasalahan pernikahan, permasalahan untuk masuk sekolah misalnya, ya kan. Kita kan tidak mungkin sekolah nerima anak-anak yang waliyadzubillah memiliki karakter sedikit berbeda dibanding yang lain, yang menjurus kepada kriminal, menjurus kepada kriminal. Beberapa anak, ya kan, ada yang waliyadzubillah sukanya bongkari kotak infak, kan, seperti itu. Ya, enggak bisa disangka ada memang yang seperti itu. Ketika kita mengetahui, oh, anak ini latar belakangnya ada namanya Ibn Fulani gitu kan, Fulan, Ibn Fulan, Al-Fulani. Nah, nama belakangnya ini menggambarkan karakter anak ini, dididik seperti apa. Saya kenal baik dengan orang tuanya, insya Allah anak ini baik. Nah, kemudahannya sangat banyak. Kalau gitu bisa kita terapkan, insya Allah kemudahannya ke depan sangat banyak. Gak ada lagi yang namanya jahalah, yaitu benar-benar jahil, anak gak tahu sama sekali laki-laki ini kelihatannya soleh apa solihah, jangan-jangan. Nah, kalau kita tahu orang tuanya kan sudah pasti. Ya gak pasti, maksudnya paling tidak ada gambaran yang mendidik itu siapa, seperti itu. Kira-kira seperti itulah berhubungan dengan nisbah. Kalau anak satu-satu nanti habis jamnya. Baik, sedikit merajah, sedikit merajah. Kitabut Taharah. Baik. Siapa yang bisa jawab? Kenapa kebanyakan para fuqaha meletakkan kitab Taharah itu di awal kitabnya, di awal penulisan kitab fikih? Padahal rukun pertama itu rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Selesai. Setelah syahadat apa? Salat. Kenapa enggak kita bersalah? Kenapa kita taharah? Siapa yang mau jawab? Cepat ajalah biar cepat. Karena pembahasan taharah sangat panjang. Kitab nikah juga panjang, kitab talak juga panjang. Iya. Kitab muamalat lebih banyak lagi, betul. Ada wakalah, ada syarikah, macam-macam. Ada dhaman, ada rahan. Gimana? Paling panjang kitab muamalah. Karena walaupun imam Islam setelah syahadat yaitu sholat, tetapi sholat disyariatkan suci atau tohara. Iya, syahadat. Karena tohara itu syarat dari sholat, dan sholat adalah rukun yang paling utama setelah syahadat. Taib, syarat itu berada di depan, di tengah, atau setelah ibadah? Di depan. Oleh karena itu harus di depan dari kitab sholat. Taib, syarat sahnya sholat ada berapa? 7. Kenapa yang di depan cuma tohara? Kok gak 7-7-nya? Kitabun niyah gitu misalnya. Iya, karena pembahasannya di sini jawaban antum. Jadi ada 3 tahapan yang antum lewati begitu saja, langsung lompat. Iya. Masya Allah, antum berpikir 2 kali lebih cepat daripada yang lain. Tidak apa-apa, bagus. Barakallahu fiik. Kemudian secara istilah atau secara bahasa dulu, secara bahasa makna at-taharah itu apa? Makna at-taharah secara bahasa apa? Kemudian secara istilah itu juga apa? Secara bahasa apa? Makna at-taharah. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan dulu biar resmi jawabannya. Ya, nah, secara bahasa. Bersih dan bersuci dari yang kotor. Masya Allah. Oleh karena itu termasuk kotoran di dalam, di dalam hati, di dalam hati. Oleh karena itu kita juga diperintahkan untuk mensucikan hati, termasuk taharah, termasuk taharah. Allahumma tahhir qalbi. Kemudian di salah satu hadis, ketika seorang pemuda yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berzina, jamil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh dadanya, kemudian mendoakan apa? Allahumma tahhir qalbahu. Allahumma tahhir qalbahu. Jadi bersuci ini bukan hanya masalah fisik, akan tetapi maknawi juga. tapi juga ma'nawi. Ini secara bahasa. Akan tetapi pembahasan kita itu bersuci dari dosa atau bersuci dari hadas dan najis. Pembahasan kita sekarang. Silakan yang ingin menjelaskan makna taharah secara istilah fiqhi, siapa yang akan menjelaskan? Anak kemarin sudah potong-potong menjadi 4 bagian biar gampang, ya enggak? Mau antum sambung langsung boleh. Antum potong jadi 4, antum jelaskan satu-satu. Antum sambung juga antum jelaskan satu-satu, sama aja. Yalah, bisurah. Nah. Fikih taharah itu yang pertama mengangkat terangkatnya hadas. Terangkatnya hadas. Kemudian yang kedua mengangkat hal yang seperti hadas. Yang semisalnya taib. Kemudian yang ketiga zawalul khabath atau hilangnya najis. Yang keempat hilangnya hukum najis. Atau hilangnya hukum najis. Ada empat bagian. Makna hadas dan najis. Perbedaan hadas dan najis. Siapa yang mau jawab? Perbedaannya aja, sederhana aja. Antum pakai bahasa sendiri enggak apa-apa. Kalau najis itu apa? Kalau hadas itu apa? Najis itu sesuatu yang lama, sedangkan hadas yang disifati. Hadas yang disifati. Najis nampak sesuatu yang lama. Oh, taib. Betul. Najis itu aini. Najis itu aini, sesuatu yang kasat mata, Sedangkan hadas itu ma'nawi, sebuah sifat ma'nawi yang menempel pada diri seseorang, Pelengkapnya ya. Hadas itu sebuah makna atau hukum yang menempel dalam tubuh seseorang, menghalanginya dari sahnya ibadah salat dan ibadah yang disyaratkan di dalamnya untuk bersuci selain salat. Seperti itu, seperti yang mengatakan bahwasanya tawaf di Ka'bah itu disyaratkan untuk bersuci. Itu khilaf dari para ulama. Nanti kita akan sampai babnya. Kan tapi itu sebagai contoh saja, sebagai contoh. Itu makna hadas. Kemudian makna najis. Makna najis adalah suatu benda, ya kan, aini, kita katakan aini, benda yang menempel pada diri seseorang, baik di tubuhnya maupun di pakaiannya, menghalangi dari sahnya ibadah salat atau selainnya yang disyaratkan di dalamnya untuk suci dari najis. Kira-kira seperti itu maknanya. Taib. Kemudian contoh semisal dengan makna terangkatnya hadas, itu contohnya apa? Contoh dinamakan toharah, tapi dia tidak mengangkat hadas. Sejatinya dia tidak mengangkat hadas, tapi mirip dengan perbuatan yang dihukumi dengan bahwa perbuatan tersebut mengangkat hadas. Contohnya apa kemarin? Contohnya tayamum juga. Kemudian istijmar itu hadas apa najis? Najis. Tayib. Kemudian seseorang, antum kalau wudu, ya kan, madmadahnya berapa kali? Kumur-kumurnya berapa kali? 3 kali. Yang ngangkat hadas itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa enggak ada dari 3-3-nya? Apa 3-3 semuanya? Udah, ijma, enggak ada yang bilang yang kedua. Tayib, mengapa yang pertama saja? Jawab, angkat tangan. Mengapa kita katakan dari berkumur 3 kali yang mengangkat hadas itu yang pertama? Kenapa bisa begitu? Dan yang kedua dan ketiga itu tidak mengangkat hadas. Kenapa kita katakan seperti itu? Silakan angkat tangan yang mau jawab. Bisurah, bisurah. Karena yang pertama itu wajibnya, yang kedua ketiga itu sunnah. Baik. Karena mencuci atau membasuh tangan misalnya, atau membasuh mulut ya, berkumur-kumur, dua atau tiga kali ini hukumnya sunnah. Ijma, enggak ada khilaf. Yang pertama itu yang menjadi rukun, itu yang hukumnya rukun yang pertama. Kalau kita katakan yang kedua dan yang ketiga mengangkat hadas, berarti tidak ada yang sah kalau kumur-kumurnya cuma satu kali. Karena yang kedua dan ketiga juga mengangkat hadas, berarti disyaratkan tiga-tiganya. Kumur harus tiga kali. Paham? Kira-kira seperti itu. Kalau dikatakan yang kedua dan ketiga sunnah, maknanya dia berarti boleh dilakukan, boleh, boleh tidak, berarti dia tidak mengangkat hadas. Yang mengangkat adalah yang pertama. Tentang hadas antum sudah paham. Kemudian sama juga contohnya seperti disunnahkan untuk mandi salat Jumat, untuk mandi di hari Jumat, untuk mandi di hari Jumat. Apakah ada perintah karena antum junub? Enggak juga. Ya enggak. Apakah ada perintah karena antum harus bersuci dari hadas? Enggak juga. Pokoknya antum diperintahkan untuk mandi di hari Jumat. Mengangkat hadas enggak? Enggak ada yang diangkat. Seandainya antum tidak berhadas, maka tidak ada yang terangkat. Tapi dia dikatakan taharah termasuk bersuci meskipun tidak mengangkat hadas. Baik. Kemudian tidak mengangkat hadas kalau enggak ada, maksudnya kalau tidak ada hadas ya. Kalau ada maka dia bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Nanti ada babnya insyaallah. Wa zawalul khabasi, hilangnya najis. Kemudian contohnya atau hukumnya adalah tadi apa, istijmar. Kemudian dari makna definisi yang kita sebutkan tadi, maka taharah itu hakikatnya hasil dari perbuatan atau merupakan perbuatan bersuci. Hasil semuanya sepakat. Apa ada yang khilaf? Yang mengatakan itu hasil dari perbuatan bersuci, angkat tangan. Oh iya, hampir semuanya. Udah, yang lain gak usah wis. Tapi hakikatnya dia adalah hasil dari perbuatan bersuci. Karena tadi secara makna apa thaharah itu? Maknanya adalah bersih dan suci dari kotoran. Kalau seseorang bersuci atau membersihkan najis, ada kemungkinan najisnya belum bersih enggak? Ada kemungkinan. Seseorang wudu, ada kemungkinan wudunya enggak sah enggak? Ada kemungkinan. Maka ada kemungkinan zat sucinya tidak terjadi, ya enggak? Tapi kalau kita katakan suci dari hadas dan najis, itu merupakan hasil dari perbuatan bersuci, maka lazimnya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sah, kemudian bisa melahirkan sesuatu yang mensucikan dan sesuatu yang suci. Taib. Kemudian boleh juga dikatakan taharah itu merupakan perbuatan bersuci, boleh juga. Akan tapi hakikat atau majaz, dia tidak hakikat. Hakikatnya taharah itu adalah hasil dari perbuatan bersuci. Taib, almiyahu bi'tibari ma tatanawwa'u ilaihi fi syar'in salasatun. Air itu dalam syariat Islam terbagi menjadi berapa bagian? Tiga bagian. Ini mazhabnya siapa? Mazhabnya Imam Ahmad saja. Mazhab jumhur ulama. Mazhab jumhur ulama. Kecuali satu, mazhabnya siapa? Imam Abu. Mazhabnya Hanafiyah. Diikuti oleh beberapa ulama Hanabilah. Salah satunya adalah siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi air terbagi menjadi tiga golongan merupakan kesimpulan fikih dari jumhur ulama. Tapi kita dengarkan azan sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kelompok air yang pertama adalah air yang dinamakan tahur, dinamakan tahur. Yang kedua adalah tahir. Tahir apa tahir? Ah. Benar, matnya di mana? Matnya di akhir tahir apa tahir? Jamin. Yang ketiga nah najis. Tahur maknanya antum bisa baca sendiri, ya kan? Maknanya bisa antum baca sendiri di diktat yang antum punya atau kitab yang elektronik atau yang asli. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyudhahhirakum bihi. Di surat Al-Anfal, surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa', wa yunazzilu 'alaikum minas samaa', Allah Subhanahu wa taala menurunkan, dialah yang menurunkan untuk kalian dari langit air, dari langit air, liyutahhirakum bih, agar menjadi alat bersuci bagi kalian. Di dalam usul fikih antum bisa mengenal bahwasannya sebuah ungkapan yang sifatnya minnah, yang sifatnya minnah, minnah itu pemberian, minnah itu pemberian, itu memberikan makna takhsis, memberikan makna takhsis. Takhsis itu berarti khusus, maknanya khusus, special, ya, special. Kemudian antum perhatikan, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih. Lam di sana fungsinya untuk apa? Yalah, takmiliyun, aina takmiliyun? Aina antum ya takmiliyun? Makna lam di sana untuk apa? Hah? Bukan, bukan taukid. Kalau taukid fathah, di sana kasrah, li. Hah? Ta'lil, jamil, masya Allah. Antum kelas berapa? Oh ya benar. Nah gitu. Digunakan ilmunya. Lam di sana untuk ta'lil. Apa ta'lil itu? Alasan. Alasan mengapa diturunkan air, liyutahhirakum bih, supaya menjadi alat bagi kalian untuk bersuci. Kita katakan bersuci itu ada dua kemungkinan, dari hadas dan dari najis. Maka setelahnya Syekh menjelaskan, la yarfa'ul hadatsa ghairuhu, maka tidak ada yang bisa mengangkat hadas kecuali air apa? Air tahur. Yang pertama kita sedang nanti kalau cuma air hujan, air laut enggak bisa. Iya, ya kan. Jadi air tahur kelompok yang pertama, ya enggak? Syekh setelah membawakan ayat langsung memberikan faedah dari ayat tersebut. Ya enggak? Oleh karena itu anda harus mengerti bukan hanya dalilnya, tapi bagaimana menggunakan dalil tersebut dan apa yang dikandung dalam dalil tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat sighah, membuat ungkapan dalam bentuk takhsis, menunjukkan kekhususan, ditambah di sana ada lam yang fungsinya sebagai ta'lil, menunjukkan alasan kenapa air itu diturunkan, mengapa air itu diturunkan untuk alat kalian bersuci, untuk mensucikan kalian. Kemudian kalau pemahamannya antum sudah paham, maka kita ambil kesimpulan fikihnya. La yarfa'ul hadatsa ghairuhu. Antum bisa baca sendiri, ya enggak? Tidak akan bisa mengangkat hadas kecuali air yang tahur. Yang pada ngelambir apa? Memen. Kalem, gampang kok. Kecuali air yang tahur. Masih belum selesai. Wala yuzilun najasa tari'a ala mahallin tahirin ghairuhu, dan tidak ada yang bisa menghilangkan, maksudnya menghilangkan hukum najis, menghilangkan hukum najis dari suatu benda yang suci yang terkena najis. Kita bukan berbicara tentang benda yang najis zatnya, ya. Ya kan, kita kan sudah bicara kemarin. Najis itu ada dua jenis, hukmiyah dan ainiyah. Ainiyah contohnya, iya ahsan, hukmiyah contohnya, ya gampang lah, pakaian antum kena najis itu hukmiyah, karena pakaian pada asalnya tahir, bukan? Tahir, kemudian ketempelan najisnya. Yang kita bicarakan adalah yang hukmiyah atau ainiyah. yang hukumnya. Kalau ini antum gosok pakai air apa air hujan sampai semalaman, ya itu enggak bisa suci. Wah memang zatnya najis. Memang zatnya najis. Sampai bulu anjingnya brodol juga enggak bisa. Tetap itu yang namanya ainiyah, enggak bisa hilang. Yang bisa dihilangkan yang hukmiyah, yang secara hukum dihukumina najis karena asalnya dia tahir. Ini pembicaraan kita. Baik. Benda yang seperti itu tidak bisa dihilangkan hukum najisnya sampai disucikan dengan air yang tahur. Jamil. Kok bisa? Berarti enggak bisa dihilangkan dengan air teh, enggak bisa dihilangkan dengan air kopi, enggak bisa dihilangkan dengan air sirup. Air kolam nanti ada bahasanya, antum jangan buru-buru. Nanti air kolam termasuk air kolam yang ada ikannya. Nah, yang ada ikannya ya. Nanti ada pembahasan. Pembahasannya apa? Ikannya itu ada dua jenis. Antum yang naruh apa ada sendiri air ikannya? Nah. Iya, itu dua hukum yang berbeda. Kalau antum yang naruh kemudian berubah maka enggak bisa untuk berwudu. Dia tidak bisa menjadi tahur dan sudah berubah menjadi tahur. Bau amisnya sudah kuat, ya kan? Antum punya kolam lele misalnya, ya enggak? Airnya sudah berubah tuh warnanya jadi bagus kan? Kehitam-hitaman. Nah, itu sudah enggak bisa. Itu sudah enggak berbeda ketika itu air sungai. Antum lihat lele lewat, lele beneran ya, bukan lele kuning ya. Lele beneran lewat, sama-sama ikan. Ya enggak? Tadi ikannya antum taruh sendiri, yang ini ikannya lewat sendiri. Yang lewat sendiri inilah dihukumi tahur. Meskipun airnya enggak mengalir, Kalau air mengalir itu bukan pembicaraan kita. Air mengalir itu hadas najisnya jalan bersama air itu lewat, ya enggak? Yang najisnya cuma di sekitar kotoran itu. Itu air yang mengalir. Pembicaraan kita adalah air yang tidak mengalir. Air mengalir itu enggak ada masalah. Najisnya lewat sendiri. Najisnya lewat. Antum lihat di sini ada najis. Najisnya jalan berarti di situ masih najis enggak? Ya sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Jadi air mengalir itu enggak ada masalah. Antum ambil bagian yang bersih selesai. Pembicaraan kita adalah air yang tidak mengalir. Baik. Antum sudah paham. Kemudian dari makna sekian banyak, antum mengerti ada syariat tayamum, betul enggak? Syariat tayamum itu termasuk taharah enggak syariat tayamum itu? Angkat tangan yang mengatakan tayamum itu termasuk taharah, termasuk apa? Perbuatan bersuci. Angkat tangan, silakan. Cuma dua? Tayamum merupakan taharah, tiga? Sekian banyak dari 25 lebih. Yang mengatakan tayamum merupakan taharah cuma tiga orang. Berarti yang lain mengatakan tayamum bukan taharah. Terus apa? Hanya perbuatan iseng saja? Gimana? Antum tadi kan sudah anak ambil di penjelasan. Apa makna taharah secara istilah? Silahkan diulangi lagi. Hah? Ya Allah. Cepat. Ya enggak? Antum dipakai terus. Para ulama selalu meletakkan definisi itu di depan. Itu bukan hiasan. Definisi itu patokan antum bangun semua masalah nanti. Jadi kan sudah dikasih tahu dari awal, iya enggak? Mengangkat hadas atau yang semisal dengan ana tanya contohnya apa? Antum yang jawab malah tayamum. Loh sekarang ana tanya itu taharah bukan, antum bingung lagi. Jelas itu taharah, antum jawab sendiri. Itu jawab sendiri. Jelas tayamum itu merupakan taharah. Bedanya, nah di sini baru bedanya. Apakah tayamum itu memberikan hukum seseorang menjadi suci, atau hanya mengizinkan seseorang untuk melakukan ibadah yang disyaratkan di dalamnya taharah karena tidak adanya air yang apa tadi? Air yang apa tadi? Tahur. Itu cepat. Gak ada air tahur, saya harus bersuci. Saya harus bersuci karena waktu salat telah tiba. Maka lakukan tayamum. Akan tetapi, apakah tayamum ini memberikan efek suci? Maksudnya apa? Mengangkat hadas orang tersebut. Atau tayamum adalah perbuatan yang bisa mengizinkan orang tersebut melakukan ibadah salat. Hanya mengizinkan. Buktinya apa? Buktinya apa? Dalam hadis seperti apa? Menemukan maka harus berwudu. Nabi SAW yang memerintahkan sendiri. Barang siapa menemukan air, maka segera berwudu dari air tersebut. Menandakan tayamum tadi mengangkat hadas enggak? Tidak. Seandainya mengangkat hadas, maka ketemu air, enggak ketemu air, sama saja. Karena hadasnya sudah terangkat. Oleh karena itu, wattayammumu mubihun la rafi'un. Tayamum itu mengizinkan seseorang, menjadikan seseorang boleh melakukan ibadah yang disyaratkan di dalamnya taharah. La rafi'un, akan tapi dia tidak mengangkat hadas maupun najis. Dia tidak mengangkat hadas maupun najis. Meskipun ada najis, antum tidak bisa membersihkannya. Antum tidak bisa membersihkannya karena tidak ada air tahur. Tidak ada air tahur, cuma bisa dikurangi saja kadarnya, misalnya dengan pasir, dengan batu. Tayamum, ya kan? Tayamum kemudian salat, insyaallah diterima. Insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzal istijmaru, seperti itu pula syariat istijmar. Mana istijmar, sudah hafal semua antum ya? Dari kata apa? Udah gitu aja. Kalau begitu al-istinja menggunakan apa? Menggunakan apa? Air. Kalau antum sudah tahu istijmar, pastilah istinja itu menggunakan iya, bisa yang pada keder sih. Itu kan dua istilah yang selalu bersebelahan, ya enggak? Istinja wal istinja. Nanti ada pembahasan. Istinja dan istijmar. Antum tahu satu, berarti antum tahu yang satunya. Gitu loh. Wa huwa tahuru al-baqi ala khilqatihi. Nah, sekarang bicara, antum sudah tahu makna air tahur. Antum sudah tahu makna air. Air yang tahur itu maknanya apa? Antum sudah tahu. Maknanya apa? Iya, tinggal dibaca, ya kan? Tinggal dibaca. Lah, terus sekarang pertanyaannya, barangnya sih kayak apa? Ya enggak? Maknanya antum tahu, air tahur itu suci dan mensucikan. Sing kaya apa barangnya, banyune sing kaya apa? Nah, dijawab oleh Syekh, wa huwa adh-dhahuru al-baqi ala khilqatihi. Dia itu air yang berada pada kondisi aslinya. Berada pada kondisi aslinya. Ai sifatihi allati khuliqa 'alayha imma haqiqatan aw hukman. Baik berada dalam kondisi aslinya, maksudnya apa? Sebagaimana dia diciptakan, baik secara hakikat maupun secara hukum. Baik secara hakikat maupun secara hukum. Kalau bisa bicara secara hakikat, antum tahu semua. Ya hakikat dia diciptakan. Contohnya air apa? Air hujan, ciptakan begitu. Kemudian air apa lagi? Air laut, padahal rasanya berubah enggak? Tapi memang diciptakan asin. Itu enggak ada orang sengaja ngaduk garam di laut, itu enggak ada. Malah diambil untuk dijadikan garam. Baik. Menunjukkan air laut memang diciptakan seperti itu. Dia dikatakan hakikatan, betul-betul asli sebagaimana diciptakan. Kemudian air di guci. Iya, yang antum disalurkan pipa itu panas apa dingin? Panas. Air turun dari hujan dari langit dingin apa panas? Dingin. Gimana? Tetap tahur enggak? Kenapa? Memang diciptakan begitu, yang airnya yang masuk sendiri ke tanah kan? Masuk ke tanah, keluar-keluar sudah panas. Keluar-keluar sudah panas, bukan perbuatan kita. Memang diciptakan seperti itu. Kemudian air hujan itu kira-kira kalau kena antum itu, kena kulit itu apa namanya, meleleh atau keras kira-kira? Kita akan bicara tentang salju. Lah, salju itu kira-kira ada yang ngeluarin dari kulkas apa memang diciptakan seperti itu? Ahsan. Berarti dia hukumnya tahur. Hukumnya tahur. Hakikatan atau hukuman? Hakikatan. Dia hakikat, karena memang diciptakan seperti itu. Salju turun, itu kan air aslinya. Air, tapi turun dalam kondisi seperti itu. Kemudian yang hukman. Air dikatakan tahur, padahal sudah berubah. Padahal sudah berubah. Contohnya kal mutaghayyir bimuksin, seperti air yang berubah warnanya atau rasanya atau aromanya karena air tersebut diam. diam. Antum punya bak misalnya, ya enggak? Antum isi air aja, ya kan? Antum diamkan selama berapa hari, insya Allah ada perubahan. Ya, insya Allah ada perubahan. Baik warnanya maupun aromanya pun akan berubah sedikit. Nah, perubahan yang sedikit secara alami ini, tidak merubah sifat tahurnya, tidak merubah sifat tahurnya. Karena dia berubah sendiri. Dia sendiri yang karena diamnya dia kemudian merubah sifat-sifat tersebut. Taib. Au tuhlubin, atau misalnya airnya biasanya air kelamaan itu ada hijau-hijaunya biasanya di pinggiran. Nah, itu antum yang nanam lumut atau ada sendiri? Sendiri. Iya. Berubah enggak berarti? Berubah. Warnanya sudah kehijau-hijauan. Betul enggak? Akan tetapi tetap dihukumi tahur. Dan yang semisal nanti akan sampai babnya. Seperti itu. Jadi itu yang dikatakan tahur hukman. Tahur hukman. Dia berubah, betul. Berubah. Akan tapi perubahan itu di luar campur tangan kita. Dia berubah sendiri airnya. Dan tetap dikatakan tahur secara hukum dihukumi tahur. Hakikatnya sudah berubah. Hakikatnya berubah, tapi tetap kita hukumi tahur. Nanti tafsirnya kita akan masuk. Nah, sekarang Syekh akan menyampaikan air-air yang tahur akan tapi makruh. Antum sudah tahu air yang tahur tadi, ya enggak? Antum air tahur antum sudah tahu barang-barangnya, ya kan? Sekarang kita akan bicara tentang tahur tapi makruh. Tahur tapi makruh. Seandainya tidak ada air yang lain, maka terpaksa digunakan. Digunakan. Akan tapi kalau ada air yang lain, maka tidak boleh digunakan. Fa in taghayyara bi ghairi mumazijin. Kalau air ini berubah dari tiga sifatnya, karena ada suatu barang yang masuk ke dalamnya, tapi barang tersebut tidak larut. Contohnya apa? Mainan. Kayu, ya kan? Mainan dan lain sebagainya. Waduhnin kaqita'i kafur. Kafur ini wewangian, ya. Wewangian di zaman dahulu. Akan tetapi dia enggak bisa larut dalam air. Nanti kita akan bicara. Dia tidak bisa larut di dalam air. Tapi kalau dimasukkan ke dalam air, aroma airnya akan berubah. Ini khilaf. Ini aslinya dibangun di atas khilaf. Kenapa dikatakan makruh? Karena dia sangat dekat dengan dua jenis air. Yang pertama tahir, yang kedua tahur. Yang menganggap dia dekat dengan tahur, kenapa? Karena barangnya tidak larut. Dimasukkan, dicemplungkan ke air, kafur. Mungkin di kita tidak ada, ya. Di Jazirah Arab banyak, ya. Sepotong kafur. Itu kalau dicemplungkan ke air, mau berapa hari pun enggak akan susut. Menunjukkan tidak ada yang larut di dalam air tersebut. Enggak ada yang hilang. Diangkat ukurannya tetap acak, tapi wangi airnya wangi airnya ke bawah, wangi airnya terbawa karena dia wangi. Karena tidak ada yang larut, logikanya, ya enggak? Air tersebut berarti masih pada kondisi aslinya, enggak? Masih pada kondisi aslinya. Dari sisi itulah ini sangat mirip dengan air tahur, sangat mirip dengan air tahur. Yang ulama satu melihat, ya jelas wanginya, aromanya sudah berubah. Ini sudah bukan tahur lagi, ini tergolong air tahur. Ada khilaf ini, ada khilaf yang sama-sama kuat, khilafnya sama-sama kuat. Dalilnya masing-masing punya. Wal khuruju minal khilafi mustahab, dan disunnahkan untuk keluar dari khilaf. Apa maknanya keluar dari khilaf? Sekarang seandainya ada air lain selain air ini, bukankah kita sepakat itu lebih utama daripada air ini untuk kita gunakan? Ya enggak? Maka kita sudah keluar dari khilaf. Maka tidak bisa dihukumi tahur mutlak, dan tidak bisa dihukumi tahir juga mutlak. Akan tetapi berada di tengah-tengah. Dia tahur tapi makruh. Tahur tapi makruh. Makna makruh, seandainya ada yang lain yang lebih layak untuk digunakan bersuci, maka tidak boleh digunakan karena dekat sifatnya dengan yang tahir. Tapi kalau tidak ada air lain, cuma ada itu, maka boleh boleh gunakan dalam mazhab Hanabilah. Taib. Au duhnin atau kecampur apa? Duhun apa? Duhun itu minyak. Duhun itu minyak, kecampur minyak. Minyak sama air misah apa nyambur? Misah. Berarti air tersebut ada yang larut di dalamnya enggak? Enggak ada. Ini juga terjadi khilaf. Sama, kasusnya sama. Berarti air tersebut tidak mengandung minyak. Ya enggak? Karena minyak dan air berpisah. Sesungguhnya air tersebut masih seperti kondisi awal. Minyak itu cuma numpang di atas. Seadanya minyaknya kita ambil. Nah, minyaknya kita ambil. Airnya berubah enggak? Pasti aromanya sudah berubah karena sudah pernah ketindihan minyak lah. Akan tetapi minyak itu enggak bisa larut di dalam air. Ini sudah kesepakatan orang berakal, ya enggak? Minyak enggak bisa larut di dalam air. Apalagi airnya air tahur, yang murni air. Minyak enggak bisa larut di dalam air. Dari sisi itulah sebagian ulama sama khilafnya dengan yang tadi, ya. Antum tinggal nerapkan. Kemudian atau dengan garam, air yang tahur tercampur garam, tapi garamnya garam yang dibuat dari, anu sudah ngasih bocoran kemarin, garam apa? Himalaya. Gunung. Garam Himalaya itu kan benda yang tahir, ya enggak? Benda yang tahir. Kalau garam yang laut itu yang laut. Kenapa garam laut tahur? Iya, karena dari aslinya memang begitu. Karena aslinya memang begitu, berasal dari air laut, yang mana air laut adalah tahur. Sekarang air tahur kecampuran garam laut. Air tahur dalam mazhab Hanabilah, kalau kecampuran garam laut dalam kadar yang merubah sifatnya, dalam kadar yang merubah, kalau campuranmu ya sabutir garam, sabutir cilik teman ya, atau dua ya saibrit lah pokoknya ya, antum gelasnya gelas gede maning ya, gelas nggak wedangnya gede teman, garamnya saibrit dok, nggak berubah ya, ndak, yang seperti ini tidak ada masalah. Maksudnya adalah yang merubah sifatnya, yang sampai terasa asin. Air tahur kecampur garam dan berubah sifatnya sampai terasa asin. Jadi perubahannya banyak enggak berarti? Perubahan banyak, perubahan sifatnya banyak karena sampai terasa asinnya persis kayak banyu laut sisan wis. Persis seperti banyu laut. Di sini khilaf. Yang khilaf itu yang mana? Yang garam laut. Kalau garam gunung maka enggak ada khilaf. Kalau berubah sifatnya maka air tersebut dihukumi tahir. Karena garam gunung itu kalau garam laut ahsan, barakallahu fikum. Khilafnya sama persis. Yang mengatakan tahur karena airnya tahur, garamnya dari laut juga tahur, ketemu tahur? Tahuran. Ya enggak? Tahuran atau kalau mansub tahu tahuraini, ya enggak? Iya. Kalau majrur tahura ini sama, masya Allah. Antum harus meniru yang seperti ini, masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian juga air lagi, air tahur makruh lagi. Digodok atau dimasak ya, airnya dimasak, air tahur dimasak, tapi bahan yang buat masak ini dari najis. Bahan yang buat masak ini dari najis. Misalnya apa? Bahan buat masak dari najis. Misalnya, iya bolehlah kulit babi lah. Ya, pakai kulit babi. Antum lagi piknik sih. Misalnya di mana kemarin kita piknik? Permadi. Ya, antum berburu dulu nih. Ya kan, dapatnya babi. Udah buat apa? Buat bahan bakar ya, enggak? Buat bakar-bakaran. Tapi bukan dimakan. Maksudnya memang buat bakar yang lain. Nah, taruh di atasnya sepanci air tahur. Nah, disitulah tempatnya khilaf. Sama persis. Yang mengatakan dia enggak bisa digunakan, kenapa? Karena bahan bakarnya najis. Bisa jadi najisnya itu nyerep-nyerep, meresep. Nah, yang mengatakan tahur, ya enggak mungkin meresepung dia bahan bakar, ya enggak? Api enggak mungkin nembus sampai ke sana. Cuma efeknya menjadi panas. Kita sudah bicara air tahur berubah menjadi panas. Berubah menjadi tahir apa tetap tahur? Tetap tahur. Kita kan sudah bicara di awal, ya enggak? Kita sudah bicara di awal. Berubah menjadi dingin, berubah menjadi panas, itu tidak menyebabkan air tahur berubah menjadi tahir. Dia tetap dalam kondisi tahur. Sekarang kalau yang buat manasin adalah benda yang najis, disitulah khilaf. Karena kuatnya khilaf, maka sebaiknya kita keluar dari khilaf. Maka dihukumi makruh. Tahur tapi makruh. Dia tahur akan tapi kalau ada yang lain kita sepakat, maka kita bareng-bareng menggunakan yang lain. Akan tapi kalau enggak ada yang lain cuma ada air ini, lah disitulah tempatnya khilaf. Oleh karena itu dalam mazhab Hanabilah dihukumi makruh. Tayyib. Wa kadza ma sukhina bi maghsubin. Tayyib. Sama seperti dipanaskan dengan sesuatu yang najis adalah dipanaskan dengan sesuatu hasil nyolong. Nah, hasil nyolong. Antum lagi piknik, masuk ke kebun orang, ke kayonge ya bodine wis gede, lah watange kena enggak opong-opongan. Sisan nyolong bodin, nyolong watange sisan. Nah, bukan antum, ini bukan antum ya. Ini bukan antum, fulan bin fulan. Nah, kemudian memanaskan air menggunakan kayu-kayu dari nyolong tadi. Yang seperti ini sama khilafnya seperti tadi. Sebagian mengatakan, oh, barang curian tidak boleh digunakan untuk ibadahnya, tidak. Masa mau digunakan untuk bersuci? Yang satu mengatakan, yung kan ini cuma bakar, tidak kecampur di dalam air, maka tetap dalam kondisi airnya tahur. Maka dikatakan makruh. Seandainya ada yang lain yang airnya biasa saja, kita sepakat menggunakan air yang tahur yang lain. Kan tapi kalau enggak ada selain itu, maka kita gunakan dalam mazhab Hanabilah tetap digunakan. Daripada tayamum yang jelas tidak mengangkat hadas, maka air ini bisa digunakan. Maka air ini bisa digunakan dan tidak boleh berpindah ke tayamum dengan adanya tahur yang makruh. Kemudian air dari sumur di kuburan. Air dari sumur di kuburan sama ceritanya. Karena ada khilaf, tanah kuburan itu najis atau tahir. Sama khilafnya masalah itu. Najis, tahur. Najis, tahur. Lah air sumur itu sumbernya dari tanah bukan? Hah? Air sumur itu keluarnya dari tanah bukan? Iya. Dibangun di atas khilaf sama. Khilafnya tanah tertanah kuburan itu najis. Kenapa? Ya karena banyak, ya kan, banyak bangkai dan lain sebagainya, kotoran dan lain sebagainya, seperti hewan-hewan mati, ya enggak, banyak bangkai hewan. Oleh karena itu, karena sebagian ulama mengatakan tanah kuburan najis, ya, airnya muncul dari tanah yang najis. Nah, di situ tempatnya khilaf. Maka air meskipun ternampak airnya bersih ya, tidak ada yang berubah dari sifatnya, tapi air itu berasal dari mana? Sumur di mana? Sumur kuburan. Maka air tersebut hukumnya makruh. Tahur tapi makruh. Mazhab Hanabilah. Kita katakan tahur mengapa? Karena sifatnya tidak berubah. Ya tidak? Sebagaimana dia diciptakan. Makruh kenapa? Karena tempat asalnya dari kuburan. Long sholat saja kita sampaikan. Ya tidak? Sholat saja tidak sah di kuburan. Kecuali sholat apa? Jenazah. Taib. Wabakluha wa syaukuha. Dan semua tanaman yang tumbuh dari kuburan. Tanaman yang tumbuh dari kuburan makruh untuk digunakan. Ya antum lagi tuku gorengan. Kayong rawitela kak, nang kuburan tukul rawit, tukul cengis. Nah, keh, wis pada abang-abang keh, cukup tiba. Seandainya ada rawit yang lain, lebih baik yang lain. Ya, lebih baik yang lain. Makruh untuk digunakan. Wastimalu ma'i zamzam li izalatil khabath. Dan menggunakan air zam-zam untuk membersihkan najis hukumnya makruh. Ini kita bicara makruh nih. Dari tadi kita bicara yang makruh. Kenapa? Karena kuatnya khilaf di situ. Air zam-zam tahur bukan? Tahur. Itu kan enggak ada yang rekayasa. Air zam-zam memang begitu. Tahur. Digunakan untuk membersihkan najis. Harusnya bisa enggak? Bisa, air tohur membersihkan najis. Memang begitu, memang najis hukumnya tidak bisa hilang kecuali dengan air yang tohur. Air yang tohur. Tapi air itu zam-zam. Air zam-zam ini air yang mulia, memiliki banyak keutamaan. Sedangkan najis ini sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Masa yang mulia untuk gunakan air yang lain lah. Gunakan air yang lain. Kalau ada, bicaranya kan kalau oleh karena itu dihukumi makruh. Kalau ada air zam-zam lebih baik diminum daripada buat bersihin najis sama antum. Karena antum kebanyakan air zam-zam. Ya kan, antum punya air zam-zam satu bak mandi. Wah, banyak banget bak mandinya antum segede ini, segede masjid ini. Masya Allah. Daripada buat bersihin najis karena antum kebanyakan air zam-zam, mending dikasihkan ana. Insya Allah ana terima. Baik. La wudu wa ghusl. Tapi kalau buat wudu, kalau air zam-zam buat wudu, maka tidak mengapa. Tidak ada makruh sama sekali. Tidak dikatakan sia-sia, tidak dikatakan apa namanya israf melebihi batas, tidak sama sekali. Karena berwudu itu ibadah. Ya enggak? Dan air zam-zam air yang mulia, harapannya apa? Menggunakan air yang terbaik untuk berwudu. Tayyib. Wa ghuslin, dan juga untuk mandi misalnya. Untuk mandi, mandi maksudnya ghusl ini bukan mandi biasa, tapi mandi ibadah. Mandi ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Taib. Wa in taghayyara bi mukthihi. Nah, sekarang kita bicara tentang air yang berubah karena diam, tidak bergerak. Air yang tidak bergerak. Wa in taghayyara bi mukthihi ay bi tuli iqamatihi fi maqarrihi. Sambil dibacaan tuh mau tak bacain latihan. Wa huwal ajinu lam yukrah li'annahu alaihi salam tawadda'a bima'in ajin wa hakahu ibn al-Munziri ijma'a man yuhfaz qawluhu min ahli al-ilmi siwa ibn Sirin. Iya, ada Ibn Sirin, betul. Rahimahullah taala. Radhiyallahu anhu. Sekarang kita bicara air yang berubah sifatnya, tapi tidak makruh, Kalau tadi kita bicara yang makruh, Padahal beberapa yang kita sebutkan dari yang makruh tadi tidak berubah sifatnya, ya tidak, akan tapi dihukumi makruh. Contohnya air apa tadi? Sedikit mundur sedikit, biar langsung kelingan. Air apa saja yang makruh tapi tidak berubah sifatnya? Iya, bis. Cukup. Masya Allah. Pintar-pintar bis. Wa in taghayyara bi mukthihi. Al-mukth itu diam, maksudnya berdiam diri lama dalam jangka waktu yang lama. Dalam istilah bahasa Arab disebut al-ma al-ajin, air ajin, Kalau air bekas cucian beras, air apa? Nah, mungkin diambil dari itu ya. Tapi bukan urusan anak juga. Al-ajin adalah air yang berubah karena terlalu lama diam di tempatnya. Ya, bukan air mengalir, kita sedang bicara air yang diam di tempatnya. Berubah warnanya, Ini tidak makruh sama sekali, tidak makruh. Dengan ijma' para ulama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Munzir. Kecuali hanya satu ulama, yang mengatakan bahwasannya itu makruh. Siapa dia? Ibnu Sirin. Selain Ibnu Sirin, semuanya mengatakan tidak makruh. Ijma' dia tahur, tidak makruh. Air yang berubah sifatnya karena lama berdiam diri di tempatnya. Baik. Au bima ay bi tahirin yashuqqu saunul ma'i anhu min nabitin fihi wa waraqi syajarin wa samakin. Nah, sekarang ada ikan-ikan nih. Wa matulqihi rihu au suyulu min tibnin wa nahwihi wa tuhlubin fa in wudi'a qasda wa taghayyara bihi al-ma'u 'an mumazajatin salabahu at-tahuriyyah. Atau air yang tahur berubah karena tercampur sesuatu yang tidak larut di dalamnya, sesuatu yang tidak larut di dalamnya ya. Akan tetapi sesuatu tersebut bukan karena perbuatan kita. Contohnya apa? Ya, air biasanya kalau masjid-masjid lama itu tempat wudunya wah gede banget ya. Itu biasanya terbuka. Biasanya kejatuhan apa? Daun, ya enggak? Kalau daunnya daun mangga insyaallah enggak merubah warna. Yang merubah warna daun apa? Bisa. Daun ketapang, daun ketapang itu merubah warna, ya enggak? Tapi jatuh sendiri, itu bukan antum yang naruh. Memang ada tanaman di situ ketapang, kemudian daunnya nyampur ke air. Mimma yasyuqu saunul ma'i anhu, meskipun warnanya berubah, ya meskipun sifatnya berubah. Akan tetapi perubahan tersebut bukan karena perbuatan kita. Sama kayak tadi, ya kan? Berubah sifatnya karena dia lama berdiam diri. Sekarang berubah sifatnya karena kejatuhan sesuatu yang suci. Daun ketapang suci, daun ketapang suci. Atau berubah karena di dalamnya tumbuh apa tadi, lumut, ya kan misalnya, atau tumbuh sayuran mungkin enggak tumbuh sendiri. Enggak ya. Lumut ya biasanya ya, tumbuh lumut. Hah? Atau ada ikannya. Nah, atau ada ikannya. Tapi ya itu tadi, ikannya muncul sendiri. Ya, bukan antum yang naruh. Kan di sawah-sawah banyak itu. Iya kan? Ikannya muncul sendiri apa ditaruh itu? Muncul sendiri. Nah, beda kalau antum yang naruh. Ikan itu kan ada lapisan apa namanya? Minyaknya ya. Ya, licin. Nah, itu kalau banyak itu akan memberikan sifat amis di air, ya enggak? Baik. Kalau air tersebut misalnya di sawah ya kan, diblok pakai tanah, ya enggak? Terus muncul ikannya, muncul sendiri. Nah, airnya berubah karena ikan tersebut. Berubah karena ikan tersebut, bukan karena ini ya, kalau sawah sekarang mungkin banyak kecampuran pestisida macam-macam, enggak? Ya enggak? Airnya bukan yang itu. Akan tapi yang murni airnya tahur. Airnya murni tahur, kemudian muncul ikannya sendiri. Nah, kemudian aromanya berubah jadi agak amisnya dan muncul banyak sekalian. Nah, muncul banyak sekalian. Berubah airnya tetap dihukumi tahur. Karena pertama, karena ikannya tahir. Yang kedua, perubahan tersebut di luar campur tangan kita. Ah, ikannya muncul sendiri bukan salah saya. Ya enggak? Sekarang berbeda. Fa in wudi'a qasda. Nah, semua tadi kalau ditaruh secara sengaja, secara sengaja. Air yang kecampuran daun ketapang. Antum yang naruh daun ketapang ya, sengaja dipotek, dicemplung nang kono. Eben wong ora wudu nang kono. Ngerjani nyong ora seneng ge karo kiyaine tak teli daun ketapang kaya gue. Semacam itu. Nah, kalau yang ditaruh dengan sengaja maka dihukumi airnya sudah berubah menjadi tahir, karena daun ketapang bisa merubah salah satu sifat air, yaitu merubah warnanya. Atau ikan. Nah, ikannya antum beli di pasar, ya kan? Kemudian sengaja dicemplungin di situ, cemplungin di kolam. Nah, kolam ikan contohnya, antum punya kolam, kalau aku ikan tahur, kemudian beli ikan di airnya tahur, beli ikan di pasar, cemplungin di situ biar pada main. Nah, ikannya pada main. Lah itu akan merubah sifat air, merubah sifat air yang tadinya aromanya tidak ada menjadi sedikit amis. Yang seperti ini bisa merubah sifatnya menjadi tahir, yang jadi tahur menjadi tahir. Taib. Wa taghayyara bihil ma'u an mumazajatin salabahu tahuriyah. Taib. Ditaruh dengan sengaja, kemudian terjadi percampuran di dalam air, maka sifat tahuriyahnya akan hilang. Au taghayyara bi mujawarati maitatin. Nah, sekarang antum menemukan sebuah danau kecil, ya, danau kecil. Kemudian di sebelah danau ini ada bangkai kambing misalnya, ada bangkai bangkai kambing, kambing mati karena cari minum yang nggak dapat dapat lagi musim panas, PPKM lihat mana nggak bisa sampai danau sudah kehausan, akhirnya belum sempat minum mati. Nah, kambingnya jadi bangkai di sana, nggak kena air, kambingnya itu nggak kena air, tapi berada dekat dengan danau tersebut, berada dekat dengan danau tersebut, danaunya kecil ya, danaunya kecil. Kemudian antum ambil air mau dicium, loh airnya kok berubah baunya, berubah baunya. Yang seperti ini dihukumi, dihukumi. Coba ya, antum gunakan tadi modal maklumat yang banyak tadi anda sampaikan. Waktunya masya Allah, sepertinya harus masuk ke sesi pertanyaan. Taib, silahkan dijawab. Air ini hukumnya tahir, ya kan? Atau tahur mutlak, atau tahur makruh, atau najis. Silahkan. Tahir, tahur mutlak, tahur makruh, atau najis. Yang mengatakan dia tahir siapa? Enggak ada. Yang mengatakan dia tahur mutlak. Satu, dua, tiga, banyak. Yang mengatakan dia tahur makruh. Satu. Masya Allah. Yang mengatakan dia najis. Enggak ada. Tayyib. Jawabannya ada padahal. Iya, antum tinggal baca ya. Tak bacain ya. Tak bacain. Au taghayyara bi mujawarati maitatin. Nah, atau berubah karena sebelahan dengan bangkai. Au sukhina bisyamsi au bitahirin lam yukrah. Dia tahur mutlak, tidak makruh sama sekali. Karena bangkai itu tidak nempel air sama sekali. Bau yang antum dapat itu karena ketiup angin. Nah, paham? Iya. Itu tinggal dibaca pakai tebak-tebakan. Baik. Lam yukrah. Nah, lam yukrah apa lam yukrahu? Taib, lam yukrah apa lam yukrahu? Yang bilang lam yukrahu angkat tangan. Yang bilang lam yukrah angkat tangan. Sama antum lagi. Loh, anda tanya malah antum tanya. Lam yukrah atau lam yukrahu? Taib. Lam di sana jazim. Lam di sana jazim. Baik. Tambah sedikit aja, tambah sedikit. Au sukhina bisyamsi, atau air tersebut dipanaskan. Nah, air tersebut dipanaskan. Kita sudah bicara air berubah jadi panas, jadi dingin, tidak merubah tahuriyahnya, tidak merubah tahuriyahnya. Akan tetapi dipanaskan dengan matahari, dipanaskan dengan matahari. Ada beberapa hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beberapa kali memanaskan air dengan sengaja dengan matahari. Au bi tahirin mubahin lam yashtadd harruhu wa lam yashtadd harruhu lam yukrah. Dipanaskan dengan matahari atau dipanaskan, kita tadi bicara dipanaskan air, dipanaskan dengan apa tadi awal-awal yang tahur makruh dengan najis. Sekarang dipanaskan dengan yang tahir, ya kan? Kayu bakar, panaskan dengan LPG. Nah, dipanaskan dengan sesuatu yang tahir, dipanaskan dengan sesuatu yang tahir. Tapi airnya berubah menjadi panas. Nah, airnya berubah menjadi panas. Walam yashtadda harruhu lam yukrah. Kalau mau digunakan untuk bersuci, air tersebut panasnya kebangetan, ya kan? Kalau antum pegang itu sangat panas, maka dihukumi makruh. Maka dihukumi makruh. Makruhnya bukan karena dipanaskan dengan matahari ataupun dengan dipanaskan dengan yang suci. Makruhnya karena panas neman. Oleh karena itu Syekh menyampaikan, walam yashtadd harruhu lam yukrah. Seandainya panas yang enggak kebangetan, maka tidak tidak makruh karena dipanaskan dengan yang suci. Ya enggak? Yang kedua dipanaskan dengan matahari. Matahari tidak menyebabkan najis. Nah, matahari tidak menyebabkan najis. Oleh karena itu sifatnya enggak berubah. Hanya panas dan dingin. Panas dan dingin sudah kita bahas. Ya enggak? Air salju, air keluar dari guci yang panas, semua itu tahur. Maka yang dipanaskan dengan yang tahir pun hukumnya masih tahur. Dipanaskan dengan matahari masih tahur. Kapan dikatakan makruh? Buat wudu ketika panas nemen, ya tahim. Ketika panas nemen. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Mengapa air panas dikatakan makruh untuk berwudu? Makruh untuk berwudu. Lianna sahabat dakhulul hammama wa rakhasu fihi. Yang menganggap, jadi khilaf ini dari zaman para sahabat. Khilaf ini terjadi di zaman para sahabat. Para sahabat, beberapa dari mereka makruh untuk berwudu di hammam. Makruh untuk berwudu di hammam. Sebagian mengatakan tidak makruh untuk berwudu di hammam. Nah, terus antum kalau mau langsung, saya mazhabnya langsung dengan sahabat. Enggak usah Ahmad-Ahmadan, Syafi'i-Syafi'ian, langsung sahabat. Antum mutuskannya gimana, antum tanya? Ya, sebagian sahabat mengatakan makruh berwudu di hammam. Hammam itu apa? Pemandian air panas. Pemandian air panas. Sebagian mengatakan tidak makruh untuk berwudu di hammam. Taib, antum mutuskannya gimana, antum tanya? Hah? Susah kan? Antum harus kembali ke ulama setelah mereka. Antum harus kembali ulama setelah mereka akan menjelaskan apa alasan dia mengatakan makruh dan apa alasan dia mengatakan tidak makruh. Taib. Waman karihal hammama. Nah, barang siapa yang mengatakan makruh dari golongan para sahabat untuk berwudu di hammam, fa'illatul karahati khawfu musyahadatil aurah. Kita sudah pernah bahas di kitab Satrul, di kitab As-Salah, di bab Satrul Aurah, di bab Satrul Aurah, bahwasanya makruh untuk masuk ke dalam hammam, masuk ke dalam hammam. Ya, Anda sudah bahas belum? Iya, ya, iya. Makruh untuk masuk ke dalam hammam. Setelah dicek ya, menurut para ulama, bahwasanya makruh untuk berwudu di hammam itu bukan karena zat wudunya, tapi masuk ke dalam hammam. Karena di hammam itu orang pada mandi, menunjukkan bahwa auratnya ada kemungkinan tersingkap, enggak? Ada kemungkinan antara yang satu dengan yang lain melihat aurat. Dari yang seperti itu mengatakan makruh untuk berwudu di hammam. Karena antum mungkin enggak berwudu di hammam tapi tanpa masuk ke hammam, mungkin enggak? Kan enggak mungkin. Ini bukan hammam yang dia ada di sini ya. Bukan hammam yang kita maksud ya. Hammamnya adalah pemandian air panas. Maksudnya apa? Pemandian umum. Tapi yang ghalib dahulu itu hammam air panas. Dahulu itu yang umum, pemandian umum dulu itu air panas. Kalau pemandian air enggak panas tadi rumah masing-masing aja. Iya. Pati-pati umum karena tidak ada di rumah masing-masing, harus menggunakan air panas. Adapun alasan makruhnya karena takut. Para ulama tersebut takut beberapa orang akan melihat aurat yang lain, atau takut mereka akan berlama-lama menikmati di dalam hammam, berlama-lama kelelengan, yalah. Nah, sambil santai tidur-tiduran, macam-macam yang seperti itu makruh. Ada beberapa hadis yang ana catat sebentar, ana cari dulu. Beberapa hadis nukil oleh beberapa ulama yang mensyarah kitab ini mengatakan, dalam hadis dikatakan, inna ibadallahi laysu bimutana'imin. Sungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan yang suka berleha-leha, bukan yang suka bersantai-santai, yang suka menghabiskan waktu tanpa hal yang bermanfaat. Oleh karena itu yang ditakutkan adalah dari hammam, ditakutkan adalah itu. Bukan masalah wudunya, bukan masalah airnya, bukan karena air panasnya, akan tapi apa? Takut melihat aurat, atau takut terlalu lama bernikmat-nikmat di dalamnya. La kaunul ma'i musakhanan, bukan karena airnya direbus atau airnya menjadi panas. Wa in ishtadda harruhu aw barduhu kuriha liman'i kamali taharah. Akan tapi kalau air terlalu panas atau terlalu dingin, maka dia meskipun enggak berubah sifatnya, berarti tahur dah. tahur, akan tapi dihukumi makruh karena wudu kita menjadi enggak sempurna. Air kalau terlalu dingin yang ana alami ya, itu enggak bisa nempel sempurna di kulit. Iya, dia cuma bisa langsung kering karena langsung kering lewat titik-titik-titik gitu. Enggak bisa karena ana ngalami sendiri, air yang sudah terlalu dingin itu enggak bisa untuk berwudu. Di situ dikatakan makruh. Jadi makruhnya bukan karena zat airnya, tapi sulit untuk berwudu. Antum kalau menggunakan air yang terlalu panas, wudu, baru pegang aja langsung susah. Akhirnya tidak sempurna wudunya, tidak sempurna. Oleh karena itu makruh. Kalau ada yang lain, gunakan air yang umum saja. Ya, tapi kalau enggak ada yang lain, maka harus menggunakan air tersebut selama tidak memudaratkan. Kalau sampai tahap panasnya memudaratkan, maka kalau masih sisa waktunya ditunggu. Kalau masih sisa waktunya ditunggu sebentar adem. Kalau tidak cukup waktunya, gimana? Kalau tidak cukup waktunya. Nah, kalau tidak cukup waktunya maka tayamum. Karena airnya ada betul, tapi tidak bisa dipakai. Tapi kalau nunggunya sebentar, Insya Allah boleh. Karena bukan untuk diminum. Iya. Karena bukan untuk diminum. Kemudian kalau air ini waktunya mau habis betul, tapi sebentar lagi airnya mau dingin. Nah, tidak lama nunggunya, misalnya tidak lama 5 menit aja sudah bisa digunakan untuk bersuci. Kira-kira gimana? Ditunggu meskipun waktunya leh. Kenapa? Karena syaratnya ada di depan mata. Cuma menunggu sedikit. Al-mushtaghil bi syartiha. Baik, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Pertanyaannya ada enggak kira-kira? Wah, masyaallah. Di mana? Dari tanah ya? Tidak ada masalah. Iya, selama karena dia perubahan yang asli. Dia perubahan yang asli itu al-ma'ul ajin seperti yang Anda sampaikan. Ketika perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berwudu dari air yang berubah. Air berubah warnanya, sudah enggak seperti itu. Jadi sudah butek, airnya sudah butek, tapi tanpa campur tangan manusia. Memang airnya begitu. Wallahu a'lam. Tadi ada masalah air makruh yang dari sumur di kuburan. Sekarang kan banyak rumah yang tembok belakangnya kan kuburan. Sedangkan di rumah itu ada sumur, itu hukumnya tetap makruh. Iya, batas kuburannya kita harus tahu dulu. Batas kuburannya. Kalau sumur tersebut di luar batas kuburan, maka kita enggak katakan sumur itu berada di kuburan. Meskipun sangat dekat. Jadi batas kuburan dan di luar kuburan ini harus jelas. Ya, memang batas kuburan biasanya jelas. Wakaf tanah kan jelas. Ukurannya, patokannya jelas. Meskipun enggak ada pagarnya loh, tapi patokannya biasanya jelas. Dari sini sampai sini, di luar ini sudah bukan kuburan. Dan sumur yang berada di luar batas itu berarti sudah bukan sumur yang berada di kuburan. Meskipun dekat. Persis seperti danau kecil sebelahnya ada apa tadi? Ada bangkai. Betul. Bahkan baunya tercium, tapi tercium bukan karena bangkainya ke situ, akan tapi aromanya memang nyampe ke danau tersebut. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Cukup? Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.